na kabongo kaina nikaka te bantu nangali kambona ko kaina koka kate banga tanga petina susi likambo boye bao mama o nasili kaka bongo yona mbanda nangai pino na ye moziki moko yona ye kamarate monyo kotu nangana litio likambo liyeba nimboka ona nyakungi mbanda nangai epidemi ekoti na mabala likambo abateze mebiro mwaeto pekisa te kokoseka nani yo nani bazola ye mbanda te atombola mosapi atuta tolo kasi akeba na mbula ya mopepe baboma mabala olelo bakoma badezeme biro basala divorce olelo bakoma badezeme biro bamanda na biso kisasa makambo e naina kabongo naina lingaka te bantu nangai likambo nako naina kokaka te bangatanga peti na susi likambo boyeba o mama o nasili kaka bongo yona mbanda nangai bino na ye moziki moko yona ye kamarade bonyo kotu nangai na litio likambo liyeba niboka onani abungi mbanda nangai epidemi ekoti na mabala likambo abateseme biro mwaeto pekisa te kokoseka nani yo nani bazwela ye mbanda te atombola mosapi atuta tolo kasi akeba na mbula ya mopepe baboma mabala olelo bakoma badezeme biro basala divorce olelo bakoma badezeme biro bambanda na biso kisasa makambo e makambo e makambo mama e makambo ebele o makambo mama e makambo kenena wenda sumazikita ombona makambo o makambo kenena bamatanga otanga bambanda o mama makambo o mama makambo ebele o oya mama na bazolinga mwana ya 16 ans yena mwana na biso ya liboso sembula moko na telemisa tata ya kodala nko o mama makambo e kisasa o makambo mama mama makambo e makambo makambo makambo mama ya makambo ebe o makambo mama ya makambo kenena wenda sumazikita o mbona makambo e makambo kenena bamatanga o tanga bambana o mama makambo o sasa makambo ebele o makambo e makambo mama e makambo ebele o makambo mama e kenena zando o talango makambo e kotanga kazini ngo talango makambo e bamatanga o okaba sekele o mama makambo e badezeme biro makambo mama makambo e makambo e makambo mama e makambo ebe o makambo mama e makambo kenena wenda sumazikita o mbona makambo makambo kenena bamatanga o tanga bambana o mama makambo sasa makambo ebe o samwiselinga nde mobali ye azalaka deuxième bureau azwelinga mobali pe deuxième bureau batine na poto ye pe afuteli ya ye mongali tike o mama makambo ye kisasa o makambo mama mama makambo ye makambo makambo mama ye makambo ebe o makambo mama ye makambo kenena wenda sumbazikita o mbona makambo makambo kenena bamatanga otanga bambana o mama makambo mama makambo ebele o aikutu naloba nini mama e Bye. nini mama e Mobali Simon solo ligi se moi si a ekola Na ba reception poma solo la casse na français Oh mama makamboe Et ça ça oh makambo mama mama makamboe Makamboe Makambo kenena wenza suma zikida omona makambo Makambo kenena bamata nda ota nga bambana Oh mama makambo Oh mama makambo Oh yanga mbanda asambu iselinga ndemo Oh mama makambo Isa sa o makambo, mama mama makambo Makambo, makambo mama Makambo ebe, makambo mama Makambo kende na wenda suma zikida omona makambo Makambo kende na bama tanga otanga bambana Oh mama makambo Kene na sandongo talango makambo Oh Kota magazini yo talango makambo Oh Bama tanga o kaba sekele Oh mama makambo Ba deuxième piro makambo Oh mama makambo Makambo Zikita umo na makambo Makambo kene na bamata na ota na bambana Oh mama makambo Oh mama makambo Nga ikutu na loka nini mama Mobali ya zimo sola lingi se mwasi ya ekola Na ba reception poma solo la kase na franse Oh mama makambo Isa sa o makambo Mama mama makambo Makambo Makambo kene na bamata nga ota nga bambana